Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Wasalna ila qawli ibn Rajab, rahimahullah. Wa min alamatil ilmin nafi' annahu yadullu sahibahu ala al-haram min ad-dunya wa'azamiha ar-riyasah wa'ash-shuhrah wal-madah. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa min alamatil ilmin nafi', dan diantara ciri-ciri ilmu nafi', diantara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, an yadulla sahibahu, menunjukkan kepada pemiliknya untuk menghindar dari dunia yang paling besarnya adalah dari kedudukan, syuhrah, ketenaran, wal madah, pujian. Seorang yang memiliki ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menghindar, bukan mengejar, tapi justru menghindar dari dunia-dunia yang melalaikan. Apa di antaranya? Yang paling besarnya adalah kedudukan. Kalau dia justru mencari kedudukan, maka ini tanda-tanda ilmunya tidak bermanfaat. Sebab kalau ilmunya nafi', ilmunya bermanfaat, pasti dia justru akan menghindar dari riasah, dari kepemimpinan. Yang kedua, syuhrah, kemasyhuran, ketenaran. Orang yang ilmunya nafi', yang ilmunya bermanfaat, maka tentunya dia tidak senang dan tidak mencari pujian atau kemasyhuran. Enggak senang ketenaran. Tetapi kalau dia dalam keadaan ilmunya tidak bermanfaat, justru dia mengejar-ngejar ketenaran, kemasyhuran. Demikian pula puji-pujian manusia, sanjungan dari manusia. Orang yang memiliki ilmu yang nafi', memiliki ilmu yang bermanfaat, tidak mencari pujian manusia dan tidak mencari sanjungan manusia. Ini ilmunya nafi'. Tetapi mereka-mereka yang memiliki ilmu tapi tidak nafi', justru mereka mencari sanjungan dan pujian. Bahkan mereka sebagaimana dikatakan oleh Allah, yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka bahkan ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Ini hanya berpura-pura saja. Fattaba'ud an dhalika walijtihad fi mujanabatih min alamatil ilmin nafi'. Maka menjauh dari semua itu dan berijtihad bersungguh-sungguh fi mujanabatih, bersungguh-sungguh untuk menghindar dari yang demikian. Min alamatil ilmin nafi', itu diantara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmunya nafi'. Fa in waqa'a syai'un min dhalika min ghairi qasdin wa ikhtiyar kana sahibuhu fi khaufin syadid min 'aqibatihi. Kalau terjadi yang demikian, yang dihindari tadi terjadi. Dia menghindari, enggak pengen jadi pemimpin, dipilih sebagai pemimpin. Atau dia enggak pengen masyhur, enggak pengen terkenal, ternyata justru terkenal. Atau dia tidak ingin dipuji, tetapi justru dia mendapatkan puji-pujian dari manusia. Kalau terjadi yang demikian, fa in waqa'a syai'un min dzalik, kalau terjadi sesuatu yang demikian min ghairi qasdin, tanpa ada keinginan, waqtiyarin, tanpa ada pilihan dia, ini dia tidak berupaya, tidak memilih, tidak mencari, tapi dia dapat. Kana sahibuhu fi khaufin syadid, maka orang yang memiliki ilmu nafi', dia akan takut dengan takut yang sangat, akan gelisah, takut dan gelisah. Min aqibatihi, takut dari akibatnya, takut jangan sampai saya kemudian terpengaruh dengan puji-pujian itu, atau saya terpengaruh dengan berbagai macam kedudukan yang diberikan, atau kemudian saya akan berubah. Ketakutan. Lebih takut lagi terhadap adab. Jangan sampai kemudian dia terpengaruh dan kemudian diadab oleh Allah SWT. Sehingga orang-orang yang berilmu dengan ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, pasti orang itu justru tidak suka ketika dijadikan pemimpin. Walaupun dia sudah jadi pemimpin, bukan gembira, bukan senang, tetapi justru gelisah, khawatir, takut. Bihaitsu annahu yakhsha an yakuna makran wastidrajan. Di mana dia khawatir, annahu yakhsha, bahwa dia khawatir tentang dirinya, bahwa apa yang diberikan kepada dia itu adalah makran. Khawatir kalau yang diberikan kepadanya adalah tipu daya. Pujian yang diberikannya, ataupun kedudukan yang diberikannya, ataupun ketenaran yang terjadi, khawatir itu adalah istidraj. Khawatir itu adalah makar. Apa itu makar? Apa itu istidraj? Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang merencanakan satu kebaikan dunia buat seseorang, padahal seseorang itu ahli maksiat, padahal seseorang itu adalah pendosa, tetapi Allah berikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Apa ini? Istidraj namanya. Allah ulur terus supaya tambah dia berdosa. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan beri istidraj pada mereka dari sisi yang mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar kalau Allah memberikannya sebagai istidraj. Sehingga ada orang kafir, musuh Allah, musuh Rasulnya, menentang Quran dan Sunnah, melecehkannya. Allah berikan kepada dia kedudukan, rizki, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kenapa kau diberikan kebaikan? Istidrajan. Agar dia terus berbuat seperti itu, sampai ketika mati, matinya su'ul khatimah. Sampai dia mati dalam keadaan jelek, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan sesat. Ini istidraj. Dan ini pun yang dikatakan dengan makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka punya makar, Allah pun punya rencana. Rencana untuk menyesatkan mereka dan melanggengkan mereka dalam kesesatan. Itu makna istidraj dengan makar. Sekarang kembali kepada pembahasan. Bahwa orang saleh tadi yang memiliki ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ketika diberi kedudukan, ketika diberi pujian, dia takut. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mengistidraj saya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala merencanakan rencana-rencana. Jangan-jangan ini adalah sesuatu agar aku tambah lalai, lupa terhadap Quran dan Sunnah dan seterusnya. Lihat, Orang saleh selalu menuduh dirinya, saya ini orang yang belum pantas untuk mendapatkan kedudukan seperti ini. Saya ini belum pantas untuk menjadi orang yang seterkenal ini, masyhur. Jangan-jangan ini rencana sesuatu yang jelek. Jangan-jangan ini adalah godaan fitnah agar aku menyimpang atau aku begini, aku begitu. Takut dia. Khawatir. Ini orang yang saleh yang memiliki ilmu yang nafi. Bedakan dengan orang yang paleh. Bedakan dengan orang yang tidak memiliki ilmu nafi. Ilmunya ghairu nafi. Dia bahkan mencari kedudukan, mencari kemasyhuran, mencari ketenaran. Kalau dia dapatkan ketenaran itu dan dia dapatkan kedudukan itu, maka dia akan berkata, saya memang layak duduk di sini. Saya memang pantas untuk menjadi pemimpin. Saya memang begini, memang begitu. Sombong, ujub, bangga diri. Sedangkan orang yang ilmunya nafi, khawatir. Saya ini dijadikan seperti ini, saya belum pantas, saya ini masih memiliki sekian dosa. Apa jangan-jangan ini istidraj? Diulur terus supaya saya tetap berdosa. Astagfirullah, dia beristighfar pada Allah. Minta ampun pada Allah, takut kepada Allah SWT. Khana bin a'azakumullah. Bihaitu yakhsha an yakuna makran wa istidrajan. Dia khawatir kalau apa yang diberikannya oleh Allah kepadanya sebagai istidraj. Kama kana al-imamu Ahmad, sebagaimana yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah, yakhafu dhalika ala nafsihi inda ishtihar ismihi. Imam Ahmad takut terhadap dirinya ketika dirinya terkenal, ketika dirinya masyhur. Inda ishtihari nafsih, ketika terkenalnya dirinya. Wabagja syiitihi, dan setelah namanya melambung di mana-mana, namanya disebut-sebut di mana-mana, Imam Ahmad justru takut, khawatir ini adalah istidraj. Wamin alamat al-ilm al-nafi', tanda-tanda berikutnya dari tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Anna sahibahu la yada'il ilm wa la yafkhar bihi ala ahadin. Pemiliknya tidak mau mengaku-ngaku dirinya alim. Ini tanda ilmunya bermanfaat. Ilmunya nafi'. La yada'i al-ilm, tidak mengaku-ngaku alim, tidak mengaku-ngaku berilmu. Wala yafkhar bihi ala ahadin, dan dia tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih alim dari orang yang lain. Wala yansib ghayrahu ila al-jahli, dan tidak pula dia menjuluki teman-temannya dengan bodoh. Saya yang alim, mereka enggak punya ilmu, enggak ada apa-apanya. Ini tanda-tanda kalau ilmunya ghayru nafi', tanda-tanda kalau ilmunya tidak bermanfaat. Illa man khalafa sunnah wa ahliha, kecuali terhadap mereka-mereka yang menyelisihi sunnah atau orang-orang yang memerangi ahli sunnah. Ahliha, ini ahli sunnah. Kecuali memang orang-orang yang memusuhi sunnah, menyelisihi sunnah, dan orang-orang yang memusuhi ahli sunnah, maka pantas dikatakan mereka bodoh. Harusnya ngikut sunnah, kok malah menentang sunnah. Harusnya mereka bersama ahli sunnah, kok malah memusuhi ahli sunnah. Berarti ini kebodohan. Maka wajar kalau orang tadi menyatakan orang ini bodoh. Tetapi yang dimaksud tadi ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat, kalau dia menjuluki temannya sama-sama ahli sunnah, sama-sama belajar para kepada ulama, sama-sama duduk di pondok pesantren, sama-sama dia memiliki ilmu dari para ulama ahli sunnah, sama gurunya, sama pondoknya, atau sama ilmu yang dipelajarinya, tetapi dia merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Dia lebih alim dari fulan. Dia bodoh, gak ngerti apa-apa. Ini tanda-tanda kalau ilmunya ghairu nafi'. Tetapi kalau menyatakan mereka-mereka yang memang bodoh, tidak mau mengikut sunnah, menentang sunnah, memusuhi sunnah, maka ini adalah wajar. Mereka memang bodoh, tidak mengerti dia harus ikut sunnah. Fa'innahu yatakallam fihi hubban lillahi. Kalau menyatakan kepada mereka yang menentang sunnah bahwa mereka bodoh, ini adalah suatu kemarahan karena Allah dan ucapan yang diucapkan karena Allah. Ini ucapan yang hak, ucapan yang benar. Ghadban lillahi, dia marah karena Allah, bukan ghadban linafsihi, bukan marah karena pribadinya. Marah karena Allah, bukan marah karena pribadinya. Kenapa dia katakan bodoh kepada orang-orang yang memusuhi sunnah? Bukan karena dirinya dirugikan, bukan. Tapi karena mereka rugi. Kenapa enggak ikut sunnah? Kenapa enggak mengikuti dalil dari Nabi SAW? Maka mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan ini diucapkan ikhlas karena Allah SWT sebagai nasihat buat mereka. Dan sebagai pemberitahuan bahwa yang seperti ini adalah salah. Jangan kamu menjadi bodoh. Jadilah orang yang cerdas. Mengerti kewajibannya untuk mengikuti sunnah. Mengerti kewajibannya untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La qasdan li rif'atiha ala ahad, bukan dengan tujuan mengangkat dirinya di atas orang lain, bukan. Tujuannya bukan itu. Tapi tujuannya menjelaskan karena Allah Subhanahu wa taala bahwa itu suatu kebodohan agar mereka jangan tenggelam dalam kebodohan. Beda dengan mereka yang niatnya ketika berkata kamu bodoh, niatnya adalah untuk mengangkat dirinya. Kamu enggak tahu saya. Saya alim bikada, alim bikada, alim bikada. Saya alim bitafsir, alimun biahkam, alimun biburu'iha, bihudhuru'il fiqh, alim bikada bikada bikada. Wa ama ant, adapun kamu, kamu orang bodoh, enggak ngerti apa-apa, baru belajar kemarin, kamu arba'in juga tidak hafal. Jelas, dia menyatakan bodoh pada saingannya atau pada orang-orang yang dianggap pesaingnya. Ini adalah takabbur wa ujub. Dan ini yang dikatakan tanda ilmunya tidak bermanfaat. Adapun tanda-tanda ilmu nafi', orang itu semakin alim, semakin merendah. Tawadhu', merasa dirinya belum apa-apa. Wa amma man 'ilmuhu ghairu nafi' falaysa lahu syughlun siwa at-takabbur bi'ilmihi 'alan nas. Adapun orang-orang yang ilmuhu ghairu nafi', yang ilmunya tidak bermanfaat, falaysa lahu syughlun, maka dia tidak memiliki kesibukan siwa kecuali at-takabbur. Tidak memiliki kesibukan kecuali takabbur, kecuali sombong. Sombong bi'ilmihi 'alan nas. Sombong dengan ilmunya di atas manusia. Enggak memiliki kesibukan apapun. Enggak memiliki kegiatan apapun. Kecuali bagaimana meninggikan dirinya. Bagaimana dia menaikkan dirinya di atas seluruh manusia. Semua acaranya, pentasnya, kajiannya, semuanya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan siapa saya. Tujuannya semuanya untuk mengangkat dirinya. Kalian tahu ilmu saya. Besok, bikin kajian akhbar. Saya akan terangkan tentang masalah ini secara detail dari seluruh para ulama, dari seluruh kitab. Masya Allah. Ketika dia menyampaikan materinya, dia bikin rinci serinci-rincinya. Dia detailkan sedetail-detailnya. Dia terangkan sampai kepada sanadnya, sampai kepada rawinya, sampai kepada ikhtilaf ulama padanya. Waqtalafa fi hadzal rawi. Yaqul ba'duhu kada ba'duhu kada, dan saya ambil ini semua dari 3000 hadis, dari 3000 kitab. Qul inna a'udzukumullah. Apa hasilnya? Tidak memberikan nasihat kepada hadirin. Orang-orang yang datang tidak mendapatkan nasihat. Kenapa? Semuanya bingung. Apalagi yang ngantuk. Lebih bingung lagi. Naam. Yang enggak ngantuk saja bingung dengarkannya. Aduh, pusing saya. Qala ulama kata, qala alim fulan dalam kitab ini, dalam kitab itu. Semuanya di detail. Orang-orang awam bingung. Jadi, kita harus kerjakan yang mana? Jadi gimana ini hadisnya? Hanifidina azakumullah. Memang tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan memberikan nasihat, bukan memberikan ilmu. Tujuannya menunjukkan siapa saya. Hati-hati. Kalian tullabul ilm, calon-calon para da'i, jangan sampai punya niat yang seperti itu. Tidak memberikan manfaat pada dirimu dan tidak memberikan manfaat pada hadirin. Kamu tidak bermanfaat karena niatmu tidak ikhlas, enggak dapat pahala. Pendengarnya pun enggak dapat faedah karena enggak paham. Terlalu tinggi, terlalu sulit untuk dipaham. Adapun alim ulama, imam-imam, para masyayikh kibar yang kita kenal, ketika ditanya satu masalah jawabannya simpel, masya Allah. Hal yajuz, kata ya Syekh, yajuz kama qala ta'ala kada wa kada. Selesai. Boleh karena ayat ini. Kalau yang ini ya Syekh, la hada la yajuz bi haditsin sahih, karena hadis sahih an Imam Ahmad atau akhrajahu Ahmad atau fil Bukhari wa Muslim kada. Bahkan kadang lebih ringkas lagi. Hada la yajuz li haditsin fis sahih. Cukup kalimat fis sahih. Masya Allah. Kenapa? Karena tahu yang dihadapinya siapa. Orang yang memang perlu praktek apa yang dia ketahui dari fatwa. Maka disampaikan kesimpulan terakhir yang harus dikerjakan. Boleh karena ini, tidak boleh karena hadis ini. Selesai. Bukan ulama tadi bodoh, gak ngerti ikhtilafnya. Bukan. Ngerti. Bahwa disitu ada ikhtilafat. Ada berbagai macam persisian para ulama. Tahu dia. Alim dia. Tetapi lebih alim lagi karena dia ngerti yang dihadapinya ini orang yang bukan kelasnya untuk diterangkan ikhtilafat. Bukan kelasnya untuk diterangkan persisian. Akwal. Ini kelasnya cukup dikasih apa yang matang, yang sudah masak, kerjakan. Kalau anak kecil disuapi, yang langsung dimakan. Jangan anak kecil minta makan tuh, ambil sendiri. Berdiri aja belum bisa. Masih merangkak. Suruh ngambil nasi sendiri. Tapi kalau agak gede sedikit, ambil sendiri. Itu. Lauknya di sana, nasinya di sana. Ini piringnya. Lebih besar lagi mungkin suruh masak sendiri. Makan, masak sendiri. Itu berasnya. Ya. Kalau masih kelasnya orang awam, yang mereka ngertinya kalau ini boleh dan tidak boleh, dia akan kerjakan dari para ulama. Maka dia tanya. Dijawab cukup dengan fatwanya, dalilnya, titik. Yang paling rajih, yang siap ditelan, yang siap diamalkan, selesai. Kemudian azakum lihat jawaban-jawaban para ulama. Jangan kamu meremehkan mereka. Ah, saya itu enggak asik kalau pembahasannya dari Syekh fulan. Kenapa? Terlalu simple. Boleh enggak boleh, dalil, selesai. Kemudian azakum lihat ketika mereka berbicara dengan thullabul ilm kibar, murid-muridnya memang senior, dia akan berbicara, akan detail. Kenapa? Karena tahu yang dihadapinya adalah orang-orang yang siap untuk menerima seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka siap-siaplah untuk menjadi seorang yang ilmunya ilmu nafi'. Kalau ilmunya ilmu nafi', dia tidak sombong. Dan ketika menyampaikan ilmunya, bukan untuk menerangkan siapa dirinya, sehingga enggak dituangkan seluruhnya supaya tahu saya alim, bukan. Tetapi akan disampaikan apa yang diperlukan oleh para pendengarnya. Apa yang diperlukan oleh mereka-mereka yang sedang haus ilmu. Wa idhar fadli ilmihi alaihim wa nisbatihim. Tidak seperti orang-orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Mereka tidak memiliki kesibukan kecuali mengangkat dirinya. Wa idhar fadli ilmihi. Untuk menunjukkan kelebihan ilmunya di atas mereka. Wa nisbatihim ilal jahli. Dan kemudian menganggap mereka bodoh. Kalian enggak paham kan? Setelah diterangkan sesulit-sulitnya, rinci-rincinya, terakhir gimana? Paham enggak? Enggak. Enggak paham. Kalian enggak ngerti, kalian bodoh. Rendah. Kalian itu bukan ini, bukan itu, dan seterusnya. Meremehkan mereka. Wa tanaqusuhum liyartafi' bidzalika 'alaihim. Menunjukkan kekurangan-kekurangannya untuk menunjukkan dirinya alim di atas mereka. Wa hadza min aqbahil khisal wa arda'iha. Dan ini adalah sejelek-jelek sifat dan sebusuk-busuk sifat yang tidak boleh ada pada talibul ilmi, apalagi para da'inya. Wa rubbama nasaba man kana qablahu min al-ulama ila al-jahli. Bahkan karena sombongnya, kadang dia menisbatkan kebodohan kepada ulama yang sebelumnya. Bukan kepada ulama yang sekarang saja. Pada ulama yang terdahulu, yang sebelumnya juga dibodoh-bodohkan. Aduh, syekh ini gimana sih? Baca kitab, syekhnya disalahkan. Dan dikatakan bodoh. Ini syekh bodoh. Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begitu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minal kibri. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan, berlindung kepada Allah dari kesombongan. Meremehkan ulama, meremehkan para masyayikh, meremehkan orang-orang yang merupakan para da'i ahlus sunnah. Kemudian dinisbatkan terhadap mereka bahwa mereka jahal wal ghaflah wassahu, mereka lalai, mereka lupa atau mereka bodoh. Fayujib lahu hubba nafsihi wa hubba zuhuriha. Maka dia akhirnya menginginkan agar orang suka sama dirinya, dan dia hanya cinta pada dirinya dan suka pada dirinya, dan suka kalau dirinya tenar. Wa ihsan dhannihi biha, dan berbaik sangka pada dirinya. Ini ciri-ciri orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Berbaik sangka pada dirinya sendiri. Harusnya dia justru berburuk sangka pada dirinya, tetapi berbaik sangka pada orang lain. Seperti Imam Syafi'i. Kalau ada yang membantahnya, beliau mendengarkan dengan baik-baik. Kata Imam rahimahullah, aku berharap jangan-jangan ada ilmu yang aku belum pernah dengar. Aku berharap jangan-jangan ada tambahan ilmu dari orang ini yang aku belum dengar. Niscaya aku akan bertambah ilmunya. Sehingga ketika dibantah, coba, apa bantahanmu, aku mau dengar. Masya Allah, tawadhu'nya beliau. Husnudzon, apa husnudzonnya kepada orang lain? Bahwa bisa jadi dia punya ilmu yang saya belum dengar. Maka saya dengar. Dengan seksama. Sebaliknya, berburuk sangka pada dirinya. Jangan-jangan saya salah. Jangan saya keliru. Mungkin saya ini, karena saya ini memang orang yang begini, orang yang begitu. Berburuk sangka pada dirinya. Ini ulama. Sehingga dia berburuk sangka pada dirinya. Jangan-jangan saya salah. Dan berbaik sangka pada orang yang menegurnya. Jangan-jangan dia benar. Coba, apa yang kamu sampaikan? Ini namanya ilmunya nafi'. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat, sebaliknya. Berbaik sangka pada dirinya, saya ini alim, saya ini faqih, saya ini sudah belajar sekian puluh tahun, maka saya tidak mungkin salah. Berbaik sangka pada dirinya. Adapun kamu mau negur, mau membantah, mau koreksi-koreksi, kamu siapa? Kamu itu bodoh anak kemarin, belum belajar kecuali sekian tahun, kamu begini, kamu begitu. Buruk sangka pada orang lain. Dan husnul dzan, berbaik sangka pada dirinya. Ini yang namanya ilmunya ghairu nafi'. Harusnya dibalik. Orang lain, kamu husnul dzan, jangan-jangan dia memiliki ilmu yang saya belum tahu. Sedangkan dirinya, kita husnul dzan, jangan-jangan saya keliru, jangan-jangan saya lupa, karena memang saya ini banyak lupa. Buruk sangka pada dirinya. Qul inna a'udzubikumullah, ini ilmunya berarti nafi'. Wa ahlu ilmin nafi' diddu hadha. Maka yang namanya orang-orang pemilik ilmu nafi' berlawanan dengan yang tadi. Berlawanan dengan orang yang berbaik sangka pada dirinya dan berburuk sangka pada orang lain. Ini ilmu yang tidak nafi'. Adapun yang ilmunya nafi', dia justru sebaliknya. Dia dalam keadaan merasa dirinya kurang, merasa dirinya lemah, merasa dirinya belum alim, merasa dirinya perlu tambahan ilmu. Dan kepada orang lain, berhusnudzon, jangan-jangan dia pernah membaca sesuatu kitab yang saya belum baca, atau mungkin dia mendengar dari ulama yang saya belum mendengar, atau mungkin dia punya tambahan ilmu yang saya belum tahu. Maka dia dengarkan dengan baik-baik, walaupun dari orang yang di bawah beliau ilmunya, walaupun dari muridnya, walaupun dari orang yang di bawah dia ilmunya. Ini namanya tawadhu', dan ini tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.